jerat niku napa? Pikantuk rahmat, pikantuk rezeki ni Allah niku namung ngarep-ngarep keakbaran. Menawi asbab niku napa? Pikantuk rezeki ni Gusti Allah ana sebabe. Sebabe apa? Dadi pegawai negeri kaya Pak Kanwil, dadi wakil bupati kaya Bu Muslimatun, dadi kepala dinas sosial kaya Pak Untung, dadi dir narkoba kaya Pak Wisnu, dadi pengusaha kaya Mas Daya, dadi tentara kaya Pak Gasim, dadi tukang syuting, dadi tukang sound. Niki enten sebabe. Dadi sebabe napa? Mergo sone dinggo pengajian akhire entuk bayaran. Mergo syutinge dinggo akhire entuk bayaran niku ingkang dipun wastani makom asbab. Dadi kula niku keng meneng tok. Kanca kula wong 15 niku tengene Abah Sari Mbak-mbak Yati. Kabeh dadi pegawai negeri tanpa tes. Kula niku nyetor ijazah kali abah kula dilarang. Abah Sari, ora usah Miftah, ora usah melu-melu. Kula paham. Paham napa? Kali Gusti Allah kula namung keng jagong. Abah Sari jaman wak moten dawuh kula, Miftah, awakmu ngopeni bocah ning omah. Pun alhamdulillah sakniki kebukti. Nggih napa mboten? Menawi asbab jenengan kudu macul, kudu tandur, dadi pegawai negeri, dadi anggota DPR. Ana sing oleh rezeki mergo cangkeme, contone Rabies Rene. Iki mergo cangkeme Rene Mas Rabies. Ana sing entuk rezeki mergo irunge Yati Peser Rene. Wis suwe kula kangen kali Budhe Yati ndelah wingi layatan niku ketemu. Ketemu lak takon kali kula atos. Kulo niku jane pengen layat pi wonge dereng mati. Lah kok ora ngajar ta niku. Budhe, sehat Budhe. Sehat ning bareng jenengan ngendika ora gempae aku njur kudu arep nangis wae. Lah napa Budhe? Wis muni aja nganti ana gempa meneh. Nga Yogyakarta sekitare pokoke ayem tentrem bagya mulya. Lah nangis iki mergo apa? Lah riwayat sing gegilani ya pripun to? Lah napa riwayate? Ya gegilani ya wirang. Ah coba kula gak bar saka Gunung Pati mulai jam setengah 6 sirkular padus. Terus aku iki sungguh-sungguh terjadi aku ra guyon. Sampeyan iki ya salah. Salahnya piye? Wong cedhak arep adus, cedhak nek wong adus ya blendis to. Lah iya. Blendis ki apa? Pokoke tanpa awer-awer ngono mawon. Aku ya ora ngabari dhisik lho. Lah arep ngabari kepiye aku ra ya wis bingung. Mongko pun kula kake dhuwur kabeh to. Wah gendeng muni. Bojo kula. Pakde nggih. Ha nggih. Nduk gempa, lindung ngoten ngaran orang. Anu lindu. Terus kula ya bingung ta menjukan ndok cilik set. Nutupe ning dhuwur. Kula mlayu ning ngarep rumah makan kepian dhisik. Dadi nganggo anduk, anduke ning dhuwur sirah mlayu ning ngarep rumah makan. Dhisik rak rumah makane sakniki toko buku. Nggih, kira kula tak takon. Nggih, kira-kira sing pesek sing dhuwur tok napa sing ngisor barang niku. Iki nek sampeyan takon perkara niku mengke kula kandhani dhewe nggih. Nggih. Seng kaya ngoten. Kok lelaken iki napa ta? Lelakon yo. Lho ngomong lelaken kemau kok. Aku kan belum tahu. Bu Yati pun mboten paham lelaken. Soale pun mboten gadah garwa. Lah wingi ngomong kali bojo kula. Dik, kula Dik. Napa Bu Dik? Mbok aku diwayuh bojomu. Ngono kuwi ta. Lah bojo kula jawab sak janjane kula nggih pareng mawon, tapi lak mangken Abah krama kalian jenengan kula masake Abah. Lah napa mesti Abah mati dhisik ngoten niku. Nggih. Sebabe apa? Soale kadaluwarsa. Pripun Mas Rabias niku? Ampun pokoke. Ampun nggih. Pun setunggal mawon sing ten dalem. Nggih. Wis rasa dingkrak-dingkrik kaya apa wae. Yo Mas niku sing anu mawon. Setunggal mawon, setunggal teng Yogya, setunggal teng Manggung. Nggih. Solo dadi pirang-pirang. Kowe iki lak nyekel mic cangkeme sing cedhak ngono lho ben muni. Mikir niku kok apik sing elek niku cangkeme. Jenenge karang wong urip niku ndelalakon dhewe-dhewe Gus. Lakone macam-macam budhe nggih. Kula baleni ngono. Nggih. Kula teng arep rumah makan to. Udan niku. Kanggo anduk cilik set ngoten niku pun mlayu sak anak putu kula. Lah kok bareng pun niku pun tenang to? Nggih. Pun reda niku wis ora ana lindung. Niki putu kula, niki anak kula. Ha kok putu kula sing cilik. Ah, naman selamat, selamat kula ngoten. Kalih ngoten iki. Lah kok putu kula niku lek ngelokke putih. Duwe. sinten niku. Akarang nek caci lek ora ngerti jenenge nggih ta. Sing dimaksud kuwi mopo ora bias? Maksude nek cara wong kaya wong cilik kados kula ngoten yo. Nek cara wong bel gorengan tulung gemse kuwi. Malah dicetake. Salah niku mboten gembus. Lah napa Gus? Niku mboten gembus. Niku kroto. Ning nggih kabeh niku ternyata awake dhewe iki najan wong tuwa ning ya kudu ngrungokke bocah sing ngelingke. Nggih, senajan to sing ngelinge namung bocahe dhewe. Nggih mboten napa-napa sing mriki tek lodhoke niki anduk sebleng. Ning gandreng pun tenang ya le ya kae jam. Setengah sanga ya le ya. Niku ora wonten geger mleh tsunami. Tsunami. Nggih. Tsunami. Lah kula teng selokan niku ngeten iki. Begitu kula teng UPN niku tsunami, tsunami endi kae banyune wis tekan selokan. Nggih. Nggih. Ane niku bojo kula sing agak adus. Nggih. Kula genti bengok, "Pak, Pak, tsunami ayo, Pak." Napa akhire? Bapakne niku adus, "Ayo Pak ngungsi, njukuk sepeda motor tengah depan." Mongko sepeda montere rak tiger kae lho Le. Ha nggih, lanang niku nggih. Wah, bojo kula langsung metu saking kamar mandi langsung nyengklak. Ngono niku adekno kula ya bonceng. Drengan nggih bonceng. Bonceng. Sing mau gujengi napa niku? Kula kula ngaten niki, Sat. Tek ngaten niki. Ning dilalah. Cie-cie rabies, cie. Ayo aja sere. Nek niki ora apa-apa iki wis nayang kok. Ning dereng mawon. Ning dilalah niku panjenengane Bapak Polisi. Niku rak seneng ngamanke masyarakat. Ah niku terus pidato halu-halu niku. Bapak-bapak, ibu-ibu mboten sah ribet, mboten sah bingung. Niki mboten wonten tsunami. Niki pun aman monggo kula tri kondur wonten dalemipun piyambak-piyambak. Lah kula pun tekan Delanggu, Bali teng Taji. Pun Delanggu Prambanan. Nggih, menggok Pak menggok wis aman kok Pak ngendikane Bapak Polisi. Oh ya wis ayo ngoten. Lah saking Delanggu Prambanan niku rak tangan kula teng dhuwur kesel. Nutupi napa niku wong nggih. Saya medun. Aning kula ya meng kaget ten iki. Kula meng astagfirullahaladzim. Pak, sing jenenge awake dhewe kuwi kuwi penuh kesopanan, penuh tata krama. Lah sampean kok dadi numpak sepeda motor iki kaya ngene iki kepiye? Karo nyekel niku wau. Nggih. Is, mboten nyekel. Lho lah ora nyekel ya. Mboten nami mak genjuk kula unggah kene. Aku ngaji 15 tahun nembe iki krungu bahasa genyuk iki apa genyuk. Lah jenengan yo marai pun bareng pun ngeten. Kula rak yo ngeten. Bonceng ngeten, "Pak, ayo Pak sing ngerti sopan santun. Ayo kuwi didelekke, Pak." Lah lha carane lho delok kuwi piye ngoten kula malah digetak. "Pak, wadahe bensin bukaen kula ngoten." Akhirnya lebokke wadah bensin iki, Pak. Maju Pak, kula ngoten niku. Maju Pak. Maju. Ora tok maju. Delalah motor lanang kok budhe nggih. Tiger. Oh, tiger ning arep dadi. Dadi pas mak teplek ngono ya. Tekan Delanggu, tekan Aji. Rak ya rada sak untara to niku. Begitu ditentas. Tekan Taji pun kula medhun mlebu. Bapak kula niku wonten setengah jam ora mulih-mulih, ora mlebu. Lah napa jerene? Lah kepripun setengah jam dikok. Podo karo karet di kominya. Nggih dadi kendor. Lancar pokoke. Eh jajan iki lho. Niki mang persane kaitane kali ngaji wae. Nggih. Budayati niku pekerjaane napa? Lawak. Pak Rabies pekerjaane napa? Ternyata napa? Gusti Allah niku mereng maringi dalan rezeki mergo cangkeme dadi pelawak. Uripe penak napa mboten? Penak. Eh sing aturan to. Wong tuwa kok ngono iki cah. Sopan sih dek. Napa budhe? Ampun cangkem. Lah napa sing bener budhe? Cocot. Apa jenengan iki ya ngono. Merga ngeten lho. Nggih. Jur mawon. Dadi ngeten kaitane kali asbab niku wau. Budhayati niku mbiyen rumangsa duwe bakat lawak sebagai sumber penghasilan, sumber pendapatan. Apa mergo diajak kali wong? Budhe kowe iki ndi? Napa ngerti dhewe? Ngerti kula. Lah sing ngerti nak jenengan lucu niku sinten biyen? Lah ku mungkin by step kita. Wih. Step bae, step. Kowe ngerti lah. Ki wong ayan ngene lho, step ya. Step. Dadi wane kula ora ngerti. Isih cilik diajakan wadar nari. Wayang wong jur ketopran gitu, suwe-suwe dan mongko wong niku dani kok ngandakin wah Yati pasak ki elek. Mela cuman saya ubu Yati niku lho kan wayang wong pinter. Bilang jangan rasa kaget, iki irunge pesek niku niki topeng nih, nggih topeng. Niki palsu. Asline insyaallah luweh pesek. Celeka-celekit ya. Niki mboten pesek ming ambles. Ambles. Terus akhirnya mergo wayang wong niku wau. Mboten mergo kula niku sarwa puji syukur. Nggih. Nggih to, elek yo ben, aku pesek yo ora apa-apa. Mergo apa? Iki kabeh iki paringane Allah Subhanahu wa taala. Wow. Jangan tepuk tangan. Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Oh, lancang sampean iki. Piye, Bro? Awak iki mergo saking tresnane. Oh, tresnane. Ngono kuwi to. Tepuk tangan. Saiki tak takon Rabies Budhe. Lah lek iki. Lah kaya Budhe Yati kan ya duwe keunggulan. Lucu tur irunge pesek. Napa keunggulane wong irunge pesek? Insyaallah nganggo kacamata reso pas mlotro terus niki. Saiki tak takon Rabies, kok kowe mbene iso dadi pelawak? Dadi asbab kowe luwih rejeki ngelawak. Kuwi mbene ceritane kepiye? Rabies. Kula dhewe ya radong. Kok iso dadi pelawak kondang kok sak niki? Ya piye manu ceritane niku lamung pokoke dicedhak ngono lho cangkeme iki karo mike iki. Eh ya ra kene wong ngene pas kene tengah. Nggih, rumiyin kula sados ngateno saking swargi Bapak. Swargi Bapak. Nggih, yumbung. Bapakmu gitu apa gati? Aduh lali ya. Napa ditunggu sedikit tak mriko dilengkap. Napa? Yo takon. Takon sapa? Oh, Bapak wis mati dhek ngono. Res. Kowe nyambut gawe sing koyo aku. Jedak. Alon-alon sing penting tertib. Heeh, tertib. Diajari mboko sithik alhamdulillah saged ngatur menika. Dadi kondang kados sak niki. Nggih. Omong terus ayo. Aku jenengan wajar ngadongke. Ha, kowe ngene. Nggih, wajar Budhe. Wong nyekel mic niku lak tergantung anune, tergantung psikologine. Lah nggih to. Nggih, psikologine lak kaya kula niki lak mertasik nom, gagah, bagus. Dadi nyekel mic ya mantep ngoten iki. Mergo wis tuwa ya kewer-kewer ngene iki mau nyekel mic. Oh, nggih, bener. Nek isih nom di cek. Nom, lak wis tuwa? Wis tuwa ya. Ada teman, disilingi. Mumpung ada Budayati, Budayati nembang le, disilingi le. Kali Mas Rabies. Ini baiklah no, solawat ahad paeng, Budi mungkin sing solawatan, kalau si Iran, Rabies sing joget. Setuju? Setuju. Ah, kenapa? Kue melu aku wei. Wei. Niki. Niki lo, cacah sarjana duluan. Budayati kiran duit titel sarjana. Rabies apa meneh? Titel ku ana. Napa? DKD. Apa ki DKD? Dinas karepe dhewe. Dinas karepe dhewe. Rabies yang duwe gelar MSC. MSC. Napa? Merongo sak cangkeme. Kula sing si Iran, Budhe Yati sing selawatan, Rabies sing joget. Setuju? Sedere kita sedoyo jaler estri anem lantua anem lantua mumpung urip podo ilingo golek sangu nge sangu lungo mumpung urip podo ilingo golek sangu nge sangu lungo salatullah. Rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah ilingono yen bakal ketimbalan timbalane ora kena wakilan ora kena wakilan wakilan timbalane kang moho kuoso ora gelem mesti dipekso timbalane kang moho kuoso ora gelem mesti dipekso salatullah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Ini menora kesel rabies jogete pas solawat tok pas aku siir rosa menora kesel awakmu bayarannya ra jelas ana bayarannya kok iki woi ora ngerti aku takon dinas sosial. Oke, para bias njogete pas selawatan tok. Kula sikiran ra usah. Nggih. Sandangane diganti putih yen wis budal ora kena muleh ora kena muleh tumpakane kereta Jawa roda papat rupa menungso tumpakane kereta Jawa roda papat rupa menungso salatullah salamullah ala turu dhewe ra ana kancane tanpa bantal tanpa geloso turu dhewe ra ana kancane tanpa bantal tanpa geloso rabia salatullah Habibillah Salatullah Salamullah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin nesu ki piye to nesu arek wong kon joget apik-apik kon nesu ki ora bener kaya ngono kuwi ngopo kemu ngopo kemu ora bener pripun ana carane kok wis ora bayaran modar pahala ngono lho lah nek pahala ya pahala nek kaya nek alon-alon pahala nek Musa. Lah kula joget nganti kaya wong kena sente. Gobet apa wong ya meng ngobah ngono. Sing gobet apane? Saking bingunge lek. Shalawat ala Nabi Muhammad. Takbir. Allah. Niki lho, mong modal dhek iki kelebihan kali Gusti Allah. Joget iso nembang kaya Yati iso ngelucu dadi dalan rezeki le. Mila wis sing kuliah-kuliah iki sampe khawatir karo masa depan kowe berarti ra percaya karo Gusti Allah. Nyuwun sewu. Aku lak ngono pengen aku makome kaya kiai-kiai ke tajrid. Aku lungguh oleh duit. Ora iso. Tajrid utawa asbab kuwi nyuwun sewu. Lah asbab kuwi iso pilihan, tajrid niku mboten pilihan. Niku enean. Nggih, nyuwun sewu. Aku ki makome tajrid iki. Ora iso. Nganggo perjalanan panjang banget nyuwun sewu sing jenenge tajrid niku budhe siji ora kena ngarep-ngarep kali wenemen ora iso kula teko Pak Untung teko mesti nggawa duit zong zong Tenang. Ngerti ra? Iya. Aja ngarep-arep pawe nglian. Iya ta? Kuwi. Mikir abis mati, mikir abis mati. Mikir aja mati, sing mati wonge wae. Bun. Woi, nyelok kiai, nyelok kiai. Woi, kurang ajar to iki. Gus. Matur nuwun, Gus. Matur nuwun sami-sami. Dados budaya nyuwun sewu. Asbab niku pilihan. Pengen dadi pelawak, pengen dadi dalang, pengen dadi pegawai negeri supaya iso dadi kanwil kaya Pak Lutfi, iya, pengen iya. Dadi polisi supaya dadi dir narkoba kaya Pak Wisnu, niku pilihan. Hmm. Jenengan macul, jenengan dagang, jenengan tandur, niku pilihan. Jenengan ngluku ning sawah mbajak oleh gaji, oleh bayaran niku pilihan. Tetapi nyuwun sewu tajrid niku paringe Gusti Allah. Contone ngeten. Kaya kula niku tajrid nggih. Napane? Kula. Mboten. Asbab, asbabe napa cangkem niku wau. Asbabe napa irung? Asbabe napa keahlian jenengan diundang ngalor ngidul akhirnya oleh rezeki wasilahe mergo jenengan iso menghibur masyarakat. Niku jenenge asbab. Asbabe napa? Asbabe wasilahe rezeki Gusti Allah diwenehke jenengan melalui seni. Menawi Bu Muslimatun diwenehi rumah sakit. Ning priksa ning kono wingi yo mbayar. Kale Bunda. Oh ngoten. Oh pas aku ora nduwe duit ditagih. Aku telepon bupati nak kepenak. Tak bayarane kok ngono kecil aku. Apa kecil apa? Kecil apa? Kecil. Bayari ta? Ah, tak bayarane. Duwe apa sampean? Eh, belum. Aku ngomong sapa? Lho, maksudnya bayar bayari Guse. Eh? Ana arep bayari. Ah iya sing bayari aku ning ditegus Mispah ngono ora. Kok dadi gendeng apa? Niki wasilahe niki napa? Wasilahe seni. Wasilahe dadi polisi, wasilahe dadi pegawai negeri, wasilahe tukang macul. Tapi menawi tajrid niku jenengan pirsani kiai-kiai. Kula niku gadah kiai. Gadah kiai santrine 5000, santrine kabeh gratis mangan ra ono sing bayar sekolahke gratis. Niku lak duwe ra nyuwun sewu. Niku lak nganggo nalare awake dhewe ra bakal tekan. Bocah 5000 sedina nyuwun sewu arep entek beras pirang kintal. Padahal bocah santri niku mangane minimal kaya cangkeme cah ora aji ngoten iki. Kae ra umum. Aku iki duwe santri kok budhe. Nyuwun sewu sak magic jar iki tak yo ono kok cangkeme. Bocahe ya teko iki. Ya melu guyu tenan. Ning sing kae ra ora ta? Sing pundi? Wah, luweh parah. Niku sing lho nganti kaya gentong kae lho bocahe gedene ra umum ning kono. Baterene kaya bar dicas ngono. Lah, nek niku ora santri nek niku. Sing dadi masalah niku wae menawi kitabe niki mau dipun lanjutaken. Kok ana uwong diwenehi makom asbab oleh rezeki mergo wasilah dadi pelawak pegawai negeri sak piturute duwe kekarepan duwe keinginan duweni makom tajrid niku nyuwun sewu berarti dia memiliki asahwal asahwatal khofiyah mempunyai syahwat yang tersembunyi ora kena. Jadi nampak mawon, jen aku kudu macul, jen aku dudu nyambut gawe ben oleh duit. Niki makome asbab karep pengen tenguk, tapi iso mangan. Sak niki kata-kata wong niku modele ngoten niku. Kudune macul tapi karep ra gelem macul. Dadi pegawai negeri tapi ra gelem mlebu kantor. Akhirnya napa? Efek pekerjaannya bermasalah. Sak wangsule tiyang sing makome tajrid kon ngurusi agamane Gusti Allah niku atine kudu murni tegese napa begitu duwe masalah keuangan masalah maisah niku ra kena sambat kali sinten kemawon namung ngarep-ngarep keakbarane Gusti Allah. Mila nyuwun sewu rejeki niku dibagi ana papat. Napa mawon Gus? Siji, semua yang ada di muka bumi ini rezekinya dijamin oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Mbuh menungso, mbuh kewan, mbuh tumbuhan, binatang kabeh diwene mangan kali Gusti Allah. Nggih napa mboten? Iya, betul. Tangga kula duwe kirik. Kirik iso mangan. Padahal kirik ra tau melu pengajian. Langsung ana jamaah ngomong, "Lak ngono aku ora usah mangkat ngaji, sing penting aku iso mangan." Berarti kelasmu kaya kirik. Kaya kirik kok jenengan ngacung kene iki ya krasa. Lah jenengan iki ngomong kirik ya karo karo nglirik ra bias kok. Matur nuwun, Gus. Sing nomor loro, rezekimu berdasarkan usahamu. Jadilah budaya hati niku sebulan job ya full ya rezekine tambah oke. Lah sebulan ki ora ngejob ya rezekine titik. Jenengan nandur sak hektar karo nandur setengah hektar kuwi hasilnya beda. Ngedol 10 karo ngedol papu hasilnya beda. Semakin tambah ngedol hasilnya semakin oke. Okay. Rabia semakin laris undangane, duwite ya semakin oke. Okay. Jenengan mikir ngeten, berarti Gus Miftah nggih sapa sing kandha? Ayo kan Kang Nur Bantul kae. Kang Nur, Gus Miftah lak pengajian ning Bantul kae amplopan apa ora? Sing jawab sing undang, sing panitia. Amplopan apa mboten? Rungokno. Malah Kang Nur kula telepon Kang Nur kene ning pondok ana aqua. Lak panitiane ora duwe aqua nggih nyuguh jamaah jiku ana ning pondok. Lak butuh beras ngomong aku. Soale napa? Bedane kula kalih rabies teng mriki padha-padha si matupang. Napa siang malam tunggu panggilan. Bali aja njaluk bayaran. Lah piye? Ben kaya Gus Miftah kuwi. Oh, nggih. Nenek kowe malah saya luwe kere banget ya. Nggih. Nek to mriki ora arep-arep masalah duit bayar niku mboten. Heeh. Paringi matur nuwun. Pamane ora ya kebangeten menawa. Mang tanglet kula, Budhe Yati niku bola-bali yen teng pondok mang tanglet. Tahu disangoni napa mboten? Wallah Budhe Yati mboten nampa sangu saka pondok termasuk Mas Rabies. Dadi niki lho kadang-kadang lho soalé napa? Lah ngarep-ngarep kok saka dinas sosial. Ya zong. Wong aku sing kanggonane di zong kok. Rezekimu tergantung usahamu. Sing nomor telu Budhe Yati, Mas Rabies. Sing nomor telu, rezekimu tergantung syukurmu. Wa itadzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya apa? Diterjemahkan oleh saudara Rabies. Ayo le. Nuwun sewu sampun mangertos nang dereng. Dereng. Nggih, rening dereng monggo sareng sanger midhangetaken ngendikanipun Gus Miftah. Lagi ngene wae men adil, kula ajeng ngomong rabies sing meragake, seolah-olah teng mriki sing rawuh ana sing bisu. Ayo. Aku ngomong jenengan meragake. Kayak pantomin. Saudara-saudara sekalian, ayo diterjemahke ku tanganmu, nggo gerak. Bapak-bapak. Bapak-bapak. Loh, kok bapak-bapak ngene ngopo? Kok bapak-bapak ngene ngopo? Ha gitu nek bapak iki rak ya ngene. Oh, ngono. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Eh. Ngopo ngono kuwi kok ibu-ibu? Ngene iki ngopo? Kodene rak dhewe-dhewe. Oh, kodene dhewe-dhewe. Lah ya nek yo iso ditampa nek bapak-bapak kuwi mau ngene. Lah ibu-ibu. Iki ngerti artine aku. Heeh. Melindungi binatang lemah. Ah. Heeh. Kalau ibu-ibu ibu-ibu, ibu-ibu yang berbahagia. Elek banget yang berbahagia. Kemon, kula terjemahke. Rezekimu tergantung syukurmu. Dadi nyuwun sewu, lak jenengan diwenehi gaji 10 sejuta sebulan. Rezekimu kuwi iso dadi akeh, iso dadi berkah manfaat tergantung syukurmu. Lah mok syukuri rezekimu yo ditambah, ora disyukuri dipolo. Mila nyuwun sewu, umpama kula ngopeni bangsa ngoten iki bola-bali kula Budhe Yati pirsa ora ana kotak ini. Pergane kula isin, mosok ngopeni jenengan dititipi karo Gusti Allah dadak ngrepoti jamaah. Niki kula ngopeni jenengan apa dalam rangka bersyukur alhamdulillah umat Islam teng Yogyakarta niki tasik gelem kumpul sian supaya golek keselamatan donyane lan akhirate. Niki syukur mila nyuwun sewu. Dari awal Gus Miftah ngopeni jenengan sampai hari ini 5 tahun setengah. Uripe Gus Miftah tambah susah napa mboten? Mboten. Mboten. Mila niki lho, Pak Kanwil kok. Niki sebulan pisan Pak Kanwil, 35 hari sekali. Tidak ada panitia sing macem-macem. Wong kanca-kanca kampung niku sing bantu parkir, bantu masak konsumsi niku Budhe kagem jamaah. Rukun kabeh, bahkan ana wong Nasrani sak urung tahu kula niku mangan duwite depak niku urung tahu kula. Estu. Urung tahu. Kula niku sampe kene kene kanca-kanca kula teng depak menika. Nurdin niku lek kanca kula kuliah. Gus, ngenamu tau oleh bantuan urung tahu. Zaman kula bangun pondok, duit 300 juta Gus teng depak nggih bangun pondok. Manggawe proposal. Kula jawab, "Pun kekke pondok liya mawon. Anggawe proposal karo Gusti Allah." Rasa syukurmu dan yang paling dahsyat Budhe, rezekimu tergantung takwamu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sing takwa karo Gusti Allah rezekine dijamin karo Gusti Allah. Nggih napa mboten? Amin. Ra nenteke budhe. Apa pelawak bertakwa? Rezekine dijamin karo penonton, berkahi karo Gusti Allah. Amun wa kula niku tidak diragukan. Oh, takwane. Jenenge sujud ki wah paling kusuk kula. Kusuk. Jenengan ki ora iso mepet anu nggon karpet. Lah iya wong irung murah duwe. Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Semakin jenengan tambah cedak karo Gusti Allah, niku rezekine semakin dijamin kalih Gusti Allah. Mila Bapak Ibu rahimakumullah, niki kula aturke supaya napa? Awake dhewe ngerti posisine kiambak-kiambak, supaya napa? Tidak terjadi persoalan sosial wabil khusus persoalan ekonomi seperti disampaikan Pak Kepala Dinas Sosial wau. Muga-muga kuwabe sing rawuh dalu menika uripe kepenak kabeh. Amin. Amin.